إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyar ikhwani wa ahwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpah nikmatnya, tak terkecuali adalah malam hari ini. Alhamdulillah bi nikmatillah, dengan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kita diberikan kemampuan, diberikan kesempatan, kesehatan, bitaufikihi wa hidayatih, untuk hadir di majelis ilm, untuk kita menjalankan kewajiban kita sebagai hambanya, sebagai mukmin muslim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama ja fi hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu akhrajahu Ibn Majah wa huwa hadisun sahih. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Walhamdulillah. Dan dengan sebab ilmu, ikhwan wa jazakumullah, maka kita akan terbimbing dan akan mengetahui dan bisa membedakan bainal haq wal batil, antara yang hak yang benar dan mana yang batil, mana yang di atas jalan yang lurus dan mana jalan yang menyimpang. Yang demikian adalah dengan sebab seseorang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keutamaan ilmu. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah ta'ala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah ta'ala akan faqihkan, Allah ta'ala fahamkan dia dalam perkara agama. Maka ikhwani fi jazakumullah, ilmu disebutkan oleh al-Imam Nuqayyim miftah dari sa'adah, satu dari kunci negeri kebahagiaan. Tidak akan seseorang meraih kebahagiaan, tidaklah seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan kecuali mesti memiliki kuncinya. Kuncinya adalah yang pertama, ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua adalah tatbik hadal ilm bila amali soleh. Melaksanakan, menjalankan, mempraktekkan bimbingan ilmu yang bermanfaat. Wujudnya adalah amal soleh. Maka dua kunci inilah yang akan menjadi sebab seseorang akan Allah Ta'ala berikan padanya as-sa'adah, kebahagiaan. Ilmu nafi' wal amalu soleh. Naam. Dan itulah yang disebutkan khairud dunya. Seseorang akan mendapatkan kebaikan di dunia ini dengan sebab kuncinya dua ini. Dan bahkan juga akan mendapatkan kebaikan akhirat. Kuncinya dua ini. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika menjelaskan doanya orang-orang yang beriman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beliau mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Bi ilmin nafi' wal ibadat. Dengan ilmu yang bermanfaat dan ibadah. Tanpa itu tidaklah akan seorang mendapatkan kebaikan di dunia ini. Sekalipun banyak hartanya. Sekalipun tinggi kedudukan dan jabatan serta pangkatnya. Namun kalau tidak ada dalam kehidupan dunianya itu bimbingan ilmu yang bermanfaat dan tidak terwujud amal soleh, ibadah. Maka tidak ada kebaikan dia mendapatkannya di dunia ini. Kalau sudah tidak mendapatkan kebaikan di dunia, maka secara otomatis tidak pula akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Karena kebaikan di dunia di akhirat kuncinya adalah ketika di dunia dia dibimbing ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, ibadat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, man lam yahsul lahu fid dunya al jannah falaisa lahu fil akhiratil jannah. Siapa di dunia ini dia tidak mendapatkan jannah, surga, maka di akhirat dia juga tidak akan mendapatkan surga. Nah, dan surganya di dunia ini adalah itu tadi. Ketika seseorang dibimbing di atas ilmu yang bermanfaat dan ilmu itu kemudian diamalkan sehingga terrealisir, terwujud dalam kehidupan sehari-harinya amal soleh, ibadah-ibadah. Itulah surganya orang di dunia. Kebahagiaan orang di dunia. Naam, sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan dalam ayatnya, man amila amalan saliha min dzakari wa unsa wa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal amalan saleh, laki-laki maupun wanita, dalam keadaan dia punya iman, dalam keadaan dia beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ini. Nah, dan di akhirat Allah Ta'ala berikan balasan yang lebih berupa jannahnya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah merasakan di dunia ini sudah mendapatkan jannah, surga. Dengan sebab iman dan amal soleh. Dengan sebab ilmu nafi' dan amal soleh. Nah, sampai-sampai beliau mengatakan bahwasanya mereka memenjarakan saya. Nah, sementara surga saya itu di sini. Nah, tidak ada beliau. Jasadnya di penjara, tapi kenikmatan terus beliau rasakan. Nah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahmakumullah. Maka, alhamdulillah, Allah Ta'ala memberikan kepada kita cinta ilmu. Dan semoga Allah Ta'ala juga menganugerahkan kepada kita cinta amal. Al-ilmu wal-kudroh. Itulah yang dibahas oleh Al-Imam Qayyim tentang miftah dari sa'adah. Kuncinya negeri kebahagiaan. Yaitu al-ilmu wal-kudroh. Ilmu nafi' wal-kudroh. Yaitu kemampuan. Artinya diberi oleh Allah Ta'ala taufik untuk memiliki kemampuan melaksanakan ilmu terwujud dalam amal soleh. Dalam hal ibadah. Nah, kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita masih dijelaskan oleh beliau memetik makna kandungan dalam surah Qaf, yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita Jelaskan surah Qaf ayat yang ke-24 dan setelahnya. Allah Ta'ala berfirman, Al-kiya fi jahannam kulla kaffarin anid, manna'ilil khairi mu'tadim murib, alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, fa'al-kiyahu fil adabis syadid. Limparkanlah oleh engkau berdua, ini malaikat yang Allah Ta'ala perintahkan untuk melemparkan manusia ke dalam jahannam. Siapa yang dilemparkan? Kulla kafarin anid. Setiap orang yang banyak kufurnya, banyak menentangnya. Manna'ilil khair. Yang menghalang-halangi kebaikan. Mu'tadim murib. Yang melampaui batas. Dan dipenuhi keraguan. Dan orang-orang yang menjadikan untuk Allah ilah Tuhan yang lain. Ini disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah. 6 sifat manusia yang dengan sebab sifat-sifat tersebut dia dilemparkan ke dalam jahannam. Yang pertama adalah kafar, banyak kufur, banyak ingkar. Yang kedua adalah anid, menentang kebenaran. Yang ketiga adalah manna'ulil khair, menghalang-halangi kebaikan. Yang keempat adalah mu'tadin al-nas, melampaui batas, berlaku zalim kepada manusia. Kelima adalah murib, orang yang dihinggapi penyakit ragu-ragu. Tidak ada kemantapan karena tidak dibimbing ilmu. Tidak ada iman. Yang keenam adalah musyrikun billah, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini 6 sifat yang disebutkan dalam surah Qaf ini, yang dengannya Allah Ta'ala perintahkan orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini untuk dilemparkan ke dalam jahannam. Sekarang ikhwan jazakumullah, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah Ta'ala. Summa ahbara an takribil jannah minal muttaqin wa anna laha ahlaha humul ladina tasafu bihadi sifatil arba. Kemudian Allah Ta'ala menghabarkan tentang dekatnya surga bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa di dalam kehidupan dunianya menjaga ketakwaan kepada Allah, maka dekat sebentar lagi dia akan memperoleh surga. Karena Allah Ta'ala menyatakan, wa uzlifatil jannah lil muttaqina ghaira ba'id. Didekatkannya surga bagi orang-orang yang bertakwa ghaira ba'id. Tidak jauh. Ya, tidak jauh. Tidak akan lama akan mendapatkan. Maka ini adalah busro, kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa. Jangan merasa sedih. Justru bergembiralah, senang di atas ketakwaan. Taruhlah dalam di dunianya ketika dia bertakwa, menghadapi ujian, cobaan, rasa berat misalnya, sulit, bahkan ada yang dimusuhi, ada yang dicaci, ada yang dicela, sabar. sebentar lagi. Surga adalah tidak jauh dari orang-orang yang bertakwa. Ghairu ba'id, tidak jauh. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wa ard. U'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Dan surga yang seluas langit-langit dan bumi yang Allah Ta'ala persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa mereka? Disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Qaf ini, anna ahlahumul ladina tasawu bihadis sifatil arba. Ahlul jannah, penduduk surga adalah mereka orang-orang yang memiliki sifat dari sifat-sifat yang empat ini yang Allah Ta'ala sebutkan di surah Qaf ini. Di ayat ke-32 sampai 35. Saya baca ayatnya. Ketika Allah Ta'ala setelah menyatakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, didekatkannya jannah bagi orang-orang yang bertakwa tidaklah jauh. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafid. Ini kabar gembira ini, surga bagi orang-orang yang bertakwa, ini Allah Ta'ala janjikan bagi orang-orang yang awab, senantiasa kembali kepada Allah. Hafid, senantiasa menjaga perintah-perintahnya Allah, syariatnya Allah. Ini sudah dua, awab, hafid. Kemudian man khasyar rahmana bil ghaib, orang yang takut kepada Allah zat yang maha pemurah, bil ghaib, dalam keadaan ghaib, dia tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Waja'a biqalbin munib, dan dia datang dengan hati yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Empat sifat sebutkan. Kemudian udkhuluha bisalam, kepada ahli jannah Allah Ta'ala perintahkan, masuklah kalian ke dalam jannah, dalam surga, bisalam, dengan keselamatan, dengan kesejahteraan. Dzalika yaumul khulud, itulah hari kekekalan, kekal merasakan nikmatnya surga. Lahumma yasa'una fiha waladaina mazid, bagi mereka apa yang mereka inginkan di dalam surga tersebut, apa yang dia inginkan terwujud. Nah, kalau kita di dunia, apa yang kita inginkan mesti terwujud. Nah, sementara di surga, lahum ma yasauna fiha, bagi mereka apa yang mereka inginkan didapat di dalam surga tersebut. Waladaina mazid, bahkan kata Allah di sisi kami ada tambahan. Nah, ada bonusnya lagi. Selain apa yang mereka inginkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita lihat nanti tafsirnya. Kata Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala, menerangkan empat sifat. Ihdaha yang pertama, ayyakuna awwaban. Orang tersebut memiliki sifat awwab. Nah, awwab. Apa itu? Ay roja'an ilallah. Senantiasa kembali kepada Allah. Kembali. Nah, maksudnya kembali dari bagaimana? Min maksiatihi ila ta'atih. Dari bermaksiat kepada Allah, segera kembali untuk taat kepada Allah. Nah, namanya manusia. Bagian bilang mahalul khata wa nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Wala yuqalu insanun illa linasih. Ilani linasih. Dan tidaklah dikatakannya insan kecuali karena dia suka lupanya. Manusia ada hawa nafsu pada dirinya. Apalagi di antara hawa nafsu itu adalah la'amaratum bisu, nafsu yang sukanya mengajak yang jelek-jelek. Ditambah lagi ada bisikan syaitan, korin sampingnya juga. Ihanizakumullah. Apalagi dunia yang kesenangannya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mataul hurur, kesenangan yang menipu. Bayangkan, manusianya sudah ada nafsu, ada syahwat, belum ada bisikan syaitan, ditambah kesenangan-kesenangan dunia ini sifatnya menipu. Mataul gurur. Maka tak heran kalau kemudian banyak manusia-manusia tertipu. Tergoda bisikan syaitan, terbawa oleh syahwatnya, hawa nafsunya, la'amartum bisu, yang suka mengajak kepada kejelekan. Manusia tidak ada yang maksum kecuali Rasul. Para Rasul maksum. Terjaga. Maksum. Mereka. Selain para Rasul, tidak. Bahkan kata Rasul AS, Kulu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak salah. Banyak salah. Wahairul khata'in at-tawwabun. Namun, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah segera dia bertaubat. Makanya orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak punya sama sekali salah atau dosa. Bukan manusia kalau tidak punya salah dan dosa. Malaikat yang tidak punya salah dan dosa itu malaikat. Namun bagi orang-orang yang bertakwa, ikhwanul jazakumullah, menghiasi dirinya ketakwaan ketika dia terjatuh ke dalam kesalahan atau dosa atau maksiat, segera sadar. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Imran tadi, U'iddat lil muttaqin. Surga dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Ya ini alladzina idza dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang yang bertakwa itu adalah sifatnya apabila mereka terjatuh pada dosa, kemaksiatan, mendolimi dirinya dengan perbuatan dosa, dzakarullah, segera ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera introspeksi diri. Sadar. Fastaghfaru li dzunubihim. Segera mereka beristighfar. Meminta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosanya. Ini dosa ini buat saya celaka. Ini dosa ini bikin nanti saya sengsara. Ini dosa membuat sebab saya mendapatkan azab kalau tidak diampuni. Fastaghfaru li dzunubihim. Maka mereka pun beristighfar. Memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirud dzunuba illallah. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Tidak bisa kemudian harta kekayaan itu yang kita unggulkan, jabatan dan kedudukan untuk menebus dosa. Tidak bisa. Sampai-sampai ahlu nar. Mereka mendapati siksa api neraka. Ikhwan fi din jazakumullah, ditawari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditawar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ahlun nar. Apakah kalau engkau sekiranya memiliki dunia dan seisinya? Akung tamuktadian biha, apa engkau akan menjadikan itu penebus dengan dunia dan isinya? Jawab na'am, ya pasti. Dunia dan seisinya kalau dia miliki, dia mau pakai nebus supaya diselamatkan dari siksa api neraka. Maka Allah Ta'ala menjawab, nam. Allah Ta'ala menyatakan dalam sebuah hadis qudsi, ikhwan jazakumullah, laqad sa'altu ahwanu min hadha fa'abaita. Sungguh aku dulu meminta kepada engkau yang lebih ringan daripada ini. Kenapa? Kalau engkau memiliki dunia dan seisinya, engkau pakai tebus siksa api neraka. Dan itu tidak mungkin. Nah, tidak mungkin. Dari dua sisi. Tidak mungkin kamu itu punya dunia dan seisinya. Mungkin? Dunia seisinya milik kamu sendiri. Orang lain terus dapat apa? Kalau dunia dan seisinya milik kamu sendiri. Tidak ada manusia yang punya demikian. Nah, disebut miliarder, milioner, punya pulau sendiri, apalagi pulaunya kecil gitu. Punya pulau sendiri. Nah, alhamdulillah. Enggak mungkin punya dunia dan seisinya. Ini satu ketidakmungkinan. Yang kedua, sekiranya engkau punya dunia dan seisinya sekalipun, tidak bisa untuk nebus dari siksa api neraka. Karena Allah Ta'ala menyatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada gunanya di hari itu nanti di akhirat harta dan anak-anak. Harta yang banyak, anak yang dibanggakan karena keberhasilannya, tidak ada gunanya, tidak bisa menebus. Makanya Abu Lahab ketika didakwahi oleh Rasul alaihi salatu wasalam, dia tolak. Dia memusuhi Rasul alaihi salatu wasalam. Dia menyakiti Rasul alaihi salatu wasalam. Di antaranya, yang menjadi kebanggaan dia, dia merasa sebagai orang yang sudah sukses, berhasil. Sehingga dia tidak butuh dengan dakwah. Tidak butuh untuk mengikuti Rasul, tidak butuh untuk beriman kepada Rasul. Yang dia banggakan adalah keberhasilan banyaknya harta yang dia miliki dan anak-anak yang sukses, yang menjadi tokoh-tokoh besar di kaumnya. Maka kebanggaan itu yang dia inginkan kalau nanti disiksa, dia akan tebus dengan itu, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu, tidak bisa menolong dia, tidak bisa mencukupi dia. Maluhu, harta dia. Wa ma kasab, dan apa yang sudah dia usahakan. Dijelaskan oleh ahli tafsir, apa yang dia usahakan itu terhadap anak-anaknya. Yang dia sudah menjadikan anak-anaknya sebagai orang-orang. Menjadi orang katanya. Ya. Sukses anak-anaknya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bisa menolong dia. Hartanya dan anak-anaknya. Al-yaumala. Yaumala yang fa'umalun wala banun. Tidak ada gunanya harta dan anak-anak. Di hari tersebut. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Hati yang isinya ketakwaan. Keimanan. Ketundukan. Kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memang dibuktikan dalam kehidupannya selama di dunia. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Ta'ala nyatakan kepada ahlun nar tadi, tidak mungkin. Aku dulu telah meminta kepada engkau yang lebih ringan daripada ini. Artinya itu yang mungkin. Apa itu? yakni beribadah kepada Allah untuk tidak menyekutukan Allah, itu yang sangat memungkinkan untuk engkau usahakan di dunia. Adapun engkau memiliki harta sedunia dan seisinya, ini tidak mungkin, dan itu pun tidak mungkin juga untuk menebus kalau engkau mendapatkan siksa. Allah Ta'ala hanya meminta engkau untuk taat kepada Allah, tegakkan syariatnya Allah, beribadah kepada Allah, tauhid, jauhi syirik. Nah, fa'abaita, engkau enggan untuk melaksanakan itu. Ini hanazakumullah. Saking ngerinya azab neraka, ahlun nar kalau sekiranya punya harta dunia seisinya, dipakai untuk nebus. Pakai nebus. Nas'allahu salamah wal afiyah. Sehingga orang-orang yang memiliki sifat ketakwaan, sekali lagi, bukan berarti orangnya tidak salah. Mungkin dia pernah salah, pernah berbuat dosa. Tapi sekali lagi, ketika dia terjatuh dalam dosa kesalahan, dia dzakarullah, segera mereka ingat kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah. Dan dia tahu bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia tidak melanjutkan, meneruskan apa yang dia perbuat dari dosa-dosa itu, berhenti. Memang benar-benar bertobat, berhenti. Tahu ini salah. Ini enggak benar. Masa mau dipertahankan? Mau jadi bagaimana nasib saya? Sadar dia. Wahum ya'lamun, segera sadar. Nah, walam yusiru, tidak terus-menerus. Dia segera sadar, ini asik menurut hawa nafsu. Ini syahwat ini. Enaknya ini, enak syahwat ini. Bukan karena ketaatan, keimanan. Jelas ini tipuan. Nah, makanya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dua tipuan yang ada di nyerang kita. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah menipu kalian kehidupan dunia ini, yang kehidupan dunia tadi mataul ghurur, isinya kesenangan-kesenangan, banyak kesenangan-kesenangan yang menipu. Nah, dan kita sudah tahu tadi ada kesenangan yang hakiki, yaitu jannahnya, jannahnya dunia. Nah, majelis taklim ini, majelis taklim itu adalah riadnya, riadu jannah, tamannya, taman surga. Nah, hanya Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, idza marartum bi riadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, fartau, puaskan dirimu, senangkan dirimu. Para sahabat pun bertanya karena penasaran, kita di dunia kok katanya lewat taman surga. Maka mereka bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Qala khilaqud dzikr, majlis-majlis dzikr, halaqah-halaqah taklim. Itulah riyadul jannah yang akan mengantarkan kepada al-jannah. Puaskan. Makanya puasnya adalah dengan ilmu. Senang. Dengan senangnya ilmu. Naam. Ikhwan fi din, azani Allah iyyakum. Karena dengan sebab ilmu itulah yang akan memberikan tuntunan kepada kita untuk kita segera sadar, mawas diri, introspeksi diri, tahu hakikat kehidupan yang sebenarnya. Kalau ini salah, segera tinggalkan. Inilah sifat yang pertama yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Qaf ini, orang-orang yang akan dimasukkan dalam surga, yaitu ayyakuna awwaban. Dia menjadi orang yang awwab, ayru roja'an ilallah. Senantiasa kembali kepada Allah, min maksiatihi ila ta'atih, dari maksiat kepada Allah menuju taat kepada Allah. Wa minal ghafla anhu ila dzikri, dari kelalaian menuju untuk segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata saya selama ini lalai saya. Nah, terlalaikan, terlupakan. Segera sadar, ingat kepada Allah, ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasikun. Jangan kalian seperti orang-orang yang lalai, melupakan Allah, sehingga fa'ansahum anfusahum, Allah taala jadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Pasti itu. Jadi hakikat orang yang lupa terhadap diri sendiri itu adalah karena dia lupa kepada Allah. Nah, hanya jazakumullah. Kalau sudah orang itu lupa kepada Allah, dia adalah orang yang lupa diri. Kenapa? Dia sudah tidak lagi tahu untuk dirinya apa itu kebahagiaan untuk dirinya, apa itu keselamatan untuk dirinya. Nah, dia kira yang kebahagiaan itu adalah materi, jabatan, kedudukan, yang kemudian dengan itu justru melalaikan dia. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, telah melalaikan kalian dari memperbanyak harta, melalaikan kalian dengan sebab kalian memperbanyak harta bermegah-megahan. Nah, terus mengejar target-target. Nah, sampai lupa kepada Allah, hatta zurtumul maqabir, hingga engkau masuk kuburan. Kalla sayalamun, makanya Allah taala nyatakan, kalla sayalamun, jangan begitu. Kamu nanti akan tahu akibatnya, betapa engkau menyesal. Kalla sayalamun, diulang bahkan oleh Allah, summa kalla sayalamun. Kemudian jangan seperti itu. Gara-gara mencari harta, gara-gara usaha, bisnisnya, kesibukan, pekerjaannya dan sebagainya, sampai lupa kepada Allah. Kalah, jangan. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian amwalukum, harta-harta kalian, dan juga anak-anak kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan demikian, sungguh dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, merugi, nyesalnya nanti kalau udah datang al-maut, masuk kuburan baru nyesal. Nah, makanya Allah Ta'ala menyatakan, wa angfiku mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Infakkanlah dari sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada kalian. Infakkanlah sebelum datang al-maut kepada kalian. Sehingga ketika datang al-maut, dia baru mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, wahai Rabbku, kalau sekiranya engkau tunda sebentar aja nyawaku. Tunda dulu nyawaku. Fasaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang soleh. Bagaimana? Ada tawar-menawar? Kematian bisa diundur? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Nah, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah taala tidak akan mengakhirkan, tidak akan menunda lagi. Nafsan idza jaa ajaluha, satu jiwa pun ketika sudah datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Nah, mumpung belum waktu sudah habis, ikhwan jazakumullah, Maka jangan sampai hal itu terucap oleh kita ketika sudah menjelang kematian. Sekarang saatnya ada kesempatan, pergunakan. Igtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 perkara yang bisa menghilangkan 5 kesempatan itu. 6. Hayataka qabla mautik, di antaranya hidupmu sebelum datang matimu. Hidup itu adalah kesempatan. Sehataka qabla maradik, sehatmu sebelum sakitmu. Sababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Winaka qabla fakrik. Masa engkau punya mampu sebelum masa kefakiran. Hanizakumullah. Dan masa luangmu sebelum masa, ya ini kesibukanmu. Kembali ihwanul jazakumullah. Awab, senantiasa segera kembali, senantiasa kembali kepada Allah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, akhirnya dia lupa diri. Karena sudah tidak tahu lagi jalan keselamatan, jalan kebahagiaan yang sebenarnya untuknya. Itu hakikat orang yang lupa diri, disebabkan dia lupa kepada Allah. Pasti. Karena kalau orang sudah lupa kepada Allah, enggak tahu ya, mana yang benar. Tidak peduli dengan mana halal, mana haram, mana perintah, dan mana larangan. Tidak peduli dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang lupa kepada Allah. Ulaika humul fasikun. Mereka lah adalah orang-orang fasik. Ya ini kharij anit ta'ah. Fasik maknahu kharij anit ta'ah. Keluar dari ketaatan. Itulah yang lupa diri. Qala rahimahullahu ta'ala. Jadi pengertiannya awab, roja, ditasdid jimnya itu, roja. Dari kata roja, kembali. Kembali kepada Allah. Pakai roja-nya pakai ain. Bukan hamzah. Kalau roja pakai ain, pakai hamzah, itu berharap. Kalau roja pakai ain, itu kembali. Suami menceraikan istrinya, kemudian kembali, namanya rujuk, makanya dari kata roja'a, kembali lagi. Roja' ilallah, senantiasa kembali kepada Allah. Dari awalnya bermaksiat, segera kembali untuk taat. Awalnya lupa, segera kembali untuk ingat. Demikianlah sifatnya awab. Qala Ubaid ibn Umar. Beliau menukilkan. Berkata Ubaid ibn Umar. Ubaid ibn Umar adalah al-wa'id al-mufassir. Orang yang ahli memberikan mau'idoh, nasihat-nasihat. Ahli tafsir. Dilahirkan di masa hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggal tahun 68 Hijriah. Dan perkataan beliau ini dinukilkan pula oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir beliau, Jami' li Ahkamil Quran. Ini Ubaid ibn Umar. Qala, beliau mengatakan, al-awwabu alladhi yatadzakkaru dzunubahu tsumma yastaghfiru minha. Kata Ubaid ibn Umar, awwab adalah orang yang yatadzakkaru dzunubahu, segera ingat akan dosanya, tsumma yastaghfiru minha, kemudian beristighfar dari dosa-dosanya tersebut. Kalau maknanya seperti yang disebutkan oleh Ubaid Ibn Umar ini adalah berarti seperti sifat orang yang bertakwa. Sama dengan dalam surah Qaf ini. Sifat orang yang bertakwa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Imran. Nah, surah Al-Imran. Yaitu ayat yang ke-125. Tadi ayatnya walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Surah Al-Imran ayat 125. 135. Orang-orang yang bertakwa memiliki sifat walladzina idza fa'alu fahisah, yaitu orang-orang yang apabila mereka melakukan kekejian au dzalamu anfusahum atau mendzalimi diri-diri mereka dengan perbuatan dosa, dzakarullah, segera mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru li dzunubihim, lantas mereka beristighfar memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak meneruskan atau melanjutkan perbuatan mereka dari dosa tersebut. Wa hum ya'lamun, dan mereka segera sadar. Ini berarti makna yang disebutkan oleh Ubaid bin Umar, makna awwab sebagaimana kata beliau, allazi yatadzakkaru dzunubahu, orang yang senantiasa ingat dosanya, summa yastaghfaru minha, kemudian beristighfar darinya. Nah, ini juga berarti masuk makna muhasabah. Muhasabah, introspeksi diri. Koreksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah. Koreksi dirimu sebelum engkau nanti dihisab. Dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab. Koreksi sekarang, mumpung bisa ada kesempatan memperbaiki diri. Ada kesempatan untuk bertobat, ada kesempatan untuk beristighfar. Nah, dan itu adalah tandanya orang baik. Karena semakin dia diberi umur, berarti masih diberi kesempatan menambah pahala. Ya kan? Diberi umur masih diberi kesempatan untuk mengurangi dosa dengan istighfar, dengan bertobat, dan begitu. Nah, jangan tambah umur, enggak tambah pahalanya, malah tambah dosa-dosanya. Nah, makanya Rasulullah SAW sebenarnya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, dan hadis ini minimalnya hasan, disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi rahimahullah. Naam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah umurnya panjang. Naam. Wa hasuna amalu, dan bagus amalannya. Sebaliknya, wa sa'an nas, dan sejelek-jelek manusia adalah man tala umruhu wa sa'a amalu. Naam. Sarunna, sejelek-jelek manusia adalah tola umruhu, panjang umurnya, sama lu, amalannya jelek. Nah, tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Jadinya dalam hal maksiat. Na'udzubillah. Ini sejelek-jeleknya manusia. Pendek diisi dengan kejelekan itu sudah jelek. Ini panjang umurnya diisi kejelekan, lebih jelek lagi. Sementara sebaik-baiknya adalah semakin diberi umur, semakin menambah amal kebaikannya, amal kebajikannya, ibadahnya, ketaatannya, dan berkurang dosanya dengan istighfar, dengan taubat. Nah. Qala rahimahullah, Wa qala Mujahid. Sudah lewat. Mujahid bin Jabir. Murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma. Kata Mujahid rahimahullah tabi'in, "Wallazi idza dzakara dzunubahu fil khala'i istaghfara minhu." Yaitu orang yang apabila dia mengingat dosanya ketika dia sendirian, dia kemudian beristighfar. Beristighfar. Nah. Wa qala Sa'id ibn Musayyab. Sa'id ibn Musayyab adalah Sayyidut Tabi'in, termasuk pimpinannya para tabi'in di zaman beliau. Alimul Madinah, alimnya kota Madinah zaman tabi'in. Naam. Mendapati kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sa'id bin Musayyab rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wallazi yudnibu summa yatubu, summa yudnibu summa yatubu." Yaitu orang yang dia berdosa kemudian bertobat, kemudian berdosa kemudian bertobat. Naam. Kadang manusia, bukan sekali dua kali seperti yang disebutkan oleh Rasul tadi, khotok, banyak berbuat salah, berbuat keliru. Banyak lalainya. Nah, khani wa'zakumullah. Namun Allah Ta'ala, zat yang maha mengampuni, wafur rahim. Maha mengampuni, maha menyayangi. Kalau sekiranya manusia ini berbuat dosa langsung diazab, udah enggak ada manusia yang hidup. Enggak ada manusia yang hidup. Ikhwanul jazakumullah. Kalau sekiranya dosa itu adalah sesuatu yang menjijikkan, kita melihat kita jijik. Nah, maka enggak ada orang itu mau mendekat dengan kita. Tentu kita akan sudah nampak dan kelihatan jijik, menjijikkan. Kalau dosa itu nampak sesuatu yang menjijikkan. Nah, makanya tidak lain adalah segera ingat kepada Allah itu obatnya. Awab, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat orang yang bertakwa yang Allah Ta'ala janjikan padanya surga. Yang pertama adalah awab. Asaniyah yang kedua. Sifat yang kedua. Di dalam ayat ini, dalam surah ini, surah Qaf, empat sifat. Sifat yang kedua, ayyakuna hafidhon. Menjadi orang yang hafid. Orang yang menjaga. Hafid senantiasa menjaga. Apa artinya? Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lima tamanahu Allahu alaih, terhadap apa yang amanahkan Allah, amanahkan kepada dia. Artinya dia menjaga apa? Menjaga amanah yang Allah berikan kepada dia. Naam. Allah Ta'ala menyatakan, wala takhunu amanatikum. Jangan kalian berkhianat terhadap amanah-amanah kalian. Nah. Waftaradahu, dan apa yang Allah Ta'ala fardukan, Allah Ta'ala wajibkan kepada dia. Ini tafsir Ibnu Abbas. Wa qala Qatadah. Berkata Imam Qatadah. Qatadah Ibnu Di'amah. As-Sadusi. Tabi'in. Sekitar tahun 60-an Hijriah hidup beliau. Kalau Rasulullah sampai tahun keberapa? Setelah hijrah, 10 tahun setelahnya. Nah, sehingga seperti beliau, Imam Qatadah lahir sekitar tahun 60-an, sudah tidak mendapati zaman Rasul alaihissalatu wassalam. Mendapati zamannya para sahabat, tabi'in. Imam Qatadah. Ibnu Di'amah As-Sadusi, beliau mengatakan, Hafidun limas tauda'ahullah min haqqihi wa ni'matih. Orang yang senantiasa menjaga terhadap titipannya Allah. Berupa hak-haknya Allah dan nikmatnya Allah. Ini tafsir ini semuanya termasuk disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Dalam kitab tafsir beliau. Seperti ini, ikhwan jazakumullah, tafsir seperti ini bukanlah tafsir yang bertentangan. Nah, beda redaksi tapi maknanya sama. Keterangan Ibnu Abbas maupun dari yakni Qatadah. Menjaga apa? Menjaga amanah yang Allah Ta'ala berikan. Sama dengan menjaga apa yang Allah Ta'ala titipkan dari hak-haknya Allah dan nikmatnya Allah. Itu semua amanah. Perintah dan larangan itu adalah amanah. Syariat ini adalah amanahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang, ikhwan wa jazakumullah, kita manusia, makhluk yang kecil-kecil begini, lemah-lemah begini, kekuatannya terbatas. Sebelum ditawarkan kepada manusia, amanah ini sudah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk-makhluk yang besar dan lebih kuat dibandingkan kita, manusia. Mereka tidak nerima, tidak menyanggupin. Karena takutnya kalau mereka berkhianat. Karena amanah itu ada konsekuensinya. Namanya amanah ada konsekuensinya. Orang dititipin itu ada konsekuensinya. Amanah atau tidak? Kalau amanah, dapatlah dia pahala. Tapi kalau tidak amanah, maka resikonya adalah mendapatkan siksa. Itu. Amanah ini. Satu kata. Tapi resikonya yang berat. Sehingga gunung, langit. Nah, makhluk-makhluk Allah bumi. Yang lebih besar daripada kita. Lebih kuat. Mereka tidak menyanggupin. Karena takut kalau berkhianat. Tidak sanggup mereka. Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Ahzab. Ayatul amanah ini. Ayat 72 dan setelahnya. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal. Sesungguhnya kami telah tawarkan amanah kepada langit-langit. Wal ard dan bumi wal jibal dan gunung-gunung. Kuat mana kita sama gunung? Sama bumi dengan langit? Nah, makhluk-makhluk yang lebih besar, lebih kuat. Fa'abaina ayyahmilnaha wa asfakna minha. Mereka tidak sanggup untuk memikulnya. Wa asfakna minha, dan mereka takut dari amanah itu kalau mereka menyelisihinya, mengkhianatinya. Wa hamalah al insan, dan manusia yang menyanggupinya. Langit enggak sanggup, enggak menyanggupinya, bumi enggak menyanggupinya, gunung merasa takut untuk mengemban amanah. Manusia ternyata yang mau. Padahal Allah Ta'ala sebutkan, innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah dzalum. Ini namanya juga sifat mubalaghah. Kalau kita belajar bahasa Arab, ya dzalim itu sekedar dzalim itu sudah jelek. Kalau dzalum itu banyak. Banyak berlaku dolim. Jahula. Banyak berlaku jahil. Bodoh. Dirinya sudah bodoh. Kepada yang lain dolum. Dolim. Ini ikhwan yuzakullah, Allah Ta'ala sebutkan. Asalnya manusia banyak dolim dan banyak jahil. Ini dua penyakit yang menggagalkan untuk bisa mengemban amanah. Makanya kalau kita mau ngasih amanah itu lihat dua ini juga, termasuk sifat orang ini. Dolim, jahil. Udah, kalau dua ini ada. Satu ada saja jangan kasih amanah. Nah, jahil kebodohan. Gak ngerti. Nah, bodoh evanuzakmullah, gak ngerti perintah, gak ngerti larangan. Lu bagaimana bisa menjaga amanah syariatnya Allah? Nah, amanah itu adalah perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan Allah. Lah kalau jahil enggak ngerti, ya enggak mungkin bisa menaikkan amanah. Ini penyakit kebodohan. Maka obatnya adalah apa? Ilmu. Nah, jahil ini penyakit. Obatnya adalah ilmu. Supaya orang itu bisa menunaikan amanah, itu harus punya ilmu. Kalau enggak punya ilmu, enggak mungkin bisa menunaikan amanah. Punya kapasitas untuk menjaga amanah tersebut, menunaikan amanah tersebut, itu berarti punya ilmu. Kualitas ilmunya ada. Karena kalau amanah itu sudah diberikan bukan kepada ahlinya, enggak punya ilmu, enggak punya kompetensi dia. Nah, enggak punya kapasitas dia di situ, rusak, hancur. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Kalau sudah diserahkan urusan itu bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Cepat ataupun lambat. Nah, butuh ahli. Makanya kalau urusan perusahaan itu kan yang dilihat apa SDM gitu ya. Nah, itu. Belum kerja, training, harus training, saya bisa. Kan begitu. Ini butuh keahlian. Kalau enggak, berabe urusan. Nah, ini penyakit jahil ini harus disirnakan dengan ilmu. Dolum, dolim. Suka melampaui batas. Melanggar. Kadang udah punya ilmu, tapi dolim dia. Melanggar batas masih. Nah, punya ilmu saja belum cukup. Nah, harus dihilangkan sifat ad-dulemnya. Kedolimannya. Dengan ketakwaan, dengan keimanan. Nah, setelah itu Allah Ta'ala sebutkan, Ikhwan Izzakumullah, manusia, macamnya manusia setelah Allah Ta'ala beri amanah. Menjadi tiga golongan. Ya, setelah Allah Ta'ala berikan amanah, manusia ini dibagi menjadi tiga golongan. Nah, satu yang sukses mengemban amanah, dua yang gagal. Dari macamnya dua ini lebih banyak yang gagalnya. Yaitu di ayat setelahnya, ayat 73. Liyu'adzibullahul munafikina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima. Tiga golongan yang Allah Ta'ala sebutkan setelah Allah Ta'ala nyatakan amanah, tiga model manusia. Yang pertama orang munafik, yang kedua orang musyrik. Nah, orang kafir. Kedua-duanya mendapatkan azab. Kalau orang kafir selama-lamanya, kalau orang munafik, azabnya masih dibagi lagi. Ada yang selama-lamanya, ada yang tidak. Dilihat dari sifat nifaknya. Nah, nifaknya kalau asghar, dia mendapatkan azab. Namun, kalau ada masih keimanan, dia nanti masuk surga. Tapi kalau nifaknya itu nifak akbar, kemunafikan besar yang mengeluarkan dari agama, sama nasibnya dengan orang-orang kafir. Kekal dia diazab. Dua golongan. Kenapa? Tidak bisa menunaikan amanah. Liyu'adzibullahul munafikina wal munafiqat, untuk Allah Ta'ala azab orang-orang munafik laki-laki maupun wanita, wal musyrikina wal musyrikat, dan Allah Ta'ala azab orang-orang musyrik laki-laki maupun wanita. Sekarang yang ketiga, wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat, dan Allah Ta'ala memberikan taubat bagi orang-orang yang beriman laki-laki maupun wanita. Artinya, namanya orang beriman juga ada kekurangannya, walaupun manusia ada salahnya, tapi karena imannya mendominasi. Nah, keindahan imannya itu lebih nampak, maka Allah Ta'ala memberikan taubat. Nah, memberikan ampunan kepada mereka terhadap kesalahan-kesalahannya. Allah Ta'ala berikan taubat, Allah Ta'ala berikan ampunan kepada mereka, wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya orang yang beriman, walaupun dia seberapapun usaha, semaksimal pun usaha dia melaksanakan amanah, tetap enggak bisa sempurna. Mesti ada salahnya, masih ada kurangnya, pasti punya dosa. Tapi karena dia punya semangat untuk menjaga amanah, senantiasa berusaha menjaga amanah, Allah Ta'ala ampuni kesalahan-kesalahannya. Nah, demikian. Ini tiga golongan yang Allah Ta'ala nyatakan, yakni macamnya manusia setelah menerima amanah. Nah, sehingga ahlul jannah disebutkan oleh Allah hafidhah. Orang yang senantiasa menjaga. Ayol ikhwani fiddin rahimani rahmatullah, sadarilah diri-diri kita. Bahwasanya kita setiap waktu, setiap saat tidak bisa terlepas dari amanah. Nah, amanah. Makanya disebutkan oleh Ibnu Abbas tadi, amanahnya adalah apa yang Allah amanahkan dan apa yang Allah wajibkan. Qatadah rahimahullah menyatakan, dari hak-haknya Allah dan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk harta, anak, dudukan, jabatan, segala fasilitas yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, amanah. Apakah akan kita bawa, kita kelola sesuai dengan perintah-perintahnya Allah, sesuai dengan syariatnya Allah, ataukah tidak? Kalau sesuai, berarti Anda amanah. Kalau tidak sesuai, berarti Anda adalah khianah. Nah, wala takhunu amanatakum. Janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah kalian. Insyaallah Ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baru dua ya. Baru dua sifat dari empat sifat yang Allah Ta'ala sebutkan. Yaitu sifat Ahlul Jannah.